Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwan fillah a'uzakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah, babul adzan. Bab tentang adzan. Al-adzan lughatan al-i'lam. قال تعالى وأذان من الله ورسوله أي إعلام من الله ورسوله. أذان menurut bahasa artinya ialah al-i'lam, pemberitahuan. Allah Ta'ala berfirman, wa adhanum minallahi wa rasulih, artinya ialah i'lamun minallah wa rasulihi, pemberitahuan dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wa syar'an al-i'lam bidukhuli waqti sholati bi alfadin makhsusatin. Sedangkan menurut syariat adzan ialah pemberitahuan masuknya waktu sholat dengan lafaz-lafaz tertentu. Wa kana farduhu bil Madinah fi sanatil ula minal hijrah. Adzan diwajibkan di Madinah pada tahun pertama Hijriah. Wa wuridat ahadits tadullu ala annahu syuri'a bi Makkah. Beberapa hadis menyebutkan bahwasannya adzan itu disyariatkan di Mekah. Was sahih al awal. Tapi yang benar yang pertama, yakni difardukan di Madinah pada tahun pertama Hijriah. Wa huwa fardhu kifayah. Adzan hukumnya fardhu kifayah. Wa masru'un bil kitab wa sunnah wa ijma'il ummah, dan disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' umat. Wa amali iqamah, adapun iqamah i'lamun. Wa amali iqamah fa huwa i'lamun fil qiyam ila sholati bi dzikrin makhsus. Adapun iqamah, maka yang dimaksud dengannya ialah pemberitahuan sholat akan ditegakkan dengan lafaz-lafaz tertentu. Wa huwa fardhu kifayatin aidan. Iqamah hukumnya juga fardhu kifayah. Taib. Qal al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Al-hadithu sadis wal arba'un wal mi'ah. Hadis yang ke-143. An Abdillah ibn Zaid ibn Abdirabbih radhiyallahu anhu qala tawafa bi wa ana naimun rajulun faqala taqulu Allahu akbar Allahu akbar fadakar al-adhana bitarbi'i takbir bi ghairi tarji' al-iqamata furada illa qad qamatis shalah. Qala falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaha la ru'ya haqq. Al-hadith akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahahu At-Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah Wazad Ahmad fi akhirih kisata qauli Bilal radhiyallahu anhu fi adhanil fajri as-salatu khairun minan naum. Imam Ahmad menambahkan di akhir kisah, di akhir hadis ini, kisah ucapan Bilal radhiyallahu ta'ala an pada adhan subuh, as-salatu khairun minan naum. Walibni Khuzaimah an Anasin radhiyallahu anhu qal min as-sunnah idza qala al-muadzinu fil fajri hayya 'alal falah qala as-salatu khairum minan naum. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Anas radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata termasuk sunnah seorang muadzin ketika mengumandangkan adzan subuh setelah mengucapkan hayya 'alal shalah mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Taib al-hadith sahih, sahahahu al-Bukhari wal-Nawawi wal-Dhahabi wa ghairum. Hadis ini sahih, disahihkan oleh al-Imam al-Bukhari, al-Nawawi, al-Dhahabi dan yang lain. Wa amma ziyadatu Ahmad faqala Ibnu Hazm isnadu sahih wal ahadith lam tarid fi isbatiha ila fi salati subhi. Adapun tambahan Imam Ahmad tentang adzan subuh as-salatu khairun minan naum, berkata Ibnu Hazm sanadnya sahih dan hadis-hadis tidak ada yang menyebutkan tambahan ini kecuali pada saat salat subuh. Wa qala as-Sun'ani fi suburi salam wa sahaha az-ziyadah Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Sakhan. Berkata as-Sun'ani dalam suburi salam, di antara yang mensahihkan tambahan Imam Ahmad ini ialah Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Sakhan. Tambahan ucapan as-salatu khairun minan naum. Nah, wa riwayatu Ibnu Khuzaimah sahih mauquf ala Anas walahu hukmu raf'i. Adapun riwayat Ibnu Khuzaimah maka sahih, namun itu mauquf sampai pada Anas, walahu hukmu raf'i, tapi memiliki hukum marfu'. Naam. Karena di situ disebutkan minas sunnah. Naam. Abdullah ibnu ibni Zaid ibni Abdi Rabbi wa Abu Muhammad Al-Ansari Al-Khazraji. Abdullah ibnu Zaid ibnu Abdi Rabbi wa Abu Muhammad Al-Ansari Al-Khazraji. Syahida al-Aqabata wa Badran wal masyahida ba'daha mata bil Madinah sanata isnain wa salasin. Abdullah ibnu Zaid ibnu Abdi Rabbi adalah Abu Muhammad al-Ansari al-Khazraji. Beliau ikut bai'atul Aqabah, ikut perang Badar dan perang-perang sesudahnya, dan beliau meninggal di Madinah pada tahun 32 Hijriah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Nah, tarbi'it takbir, tarbi'it takbir ay takrirhu arba'a marat. Makna tarbi'it takbir adalah mengulangi takbir 4 kali. Tarji' tarji' ayat dia bikullin minasyahadataini marataini khafidan bihima sautahu wa marataini rafian bihima sautahu. Ayat dia bikullin minasyahadataini marataini khafidhan bihima sautahu wa marrataini rafi'an bihima sautahu. Tarjih itu maksudnya muadzin mengumandangkan dua kalimat syahadat contohnya dua kali dengan suara yang pelan. Setelah itu diulang lagi dua kali dengan suara yang keras. Namanya apa ini? Tarjih. Misalkan kalian mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu namanya tarjih. Dikumandangkan dengan pelan dua kali, setelah itu dikumandangkan lagi dengan keras dua kali. Namanya apa ini? Tarjih. Taib. Furada ay la takrira fi syai'in min al-fadiyah. Furada artinya ialah tidak ada pengulangan lafaz la takira fi syai'in min al-fadiyah. Nah, fihi fawaid. Dalam hadis-hadis ini terdapat beberapa faedah. Al-faedatul ula isbatu ar-ru'ya as-sadiqah. Dalam hadis ini menetapkan adanya mimpi yang benar. Sebagaimana mimpi yang dialami oleh Abdullah ibnu Zaid ibnu Abdirabbih. Ada seorang laki-laki datang kemudian mengajari azan. Setelah itu kemudian Abdullah ibnu Zaid melaporkan hal itu kepada Nabi SAW dan beliau bersabda, innaha la ru'ya haq. Sungguhnya itu ialah mimpi yang benar. Jadi kita menetapkan adanya mimpi yang benar. Al-fa'idatu asaniha al-amalu bi-ru'ya as-sadiqah idha kanat muqarraratan. Idza kanat muqarratan bisyari. Jadi kita bisa mengamalkan mimpi yang benar jika diakui oleh syariat. Kalau dulu pada zaman Rasulullah SAW masih hidup, para sahabat ada yang mimpi, kemudian mimpinya dibenarkan oleh Rasul dan disuruh untuk mengamalkannya, maka kita amalkan apa yang terjadi pada mimpi itu karena diakui oleh syariat dalam hal ini ialah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun sekarang enggak ada pengakuan, maka kita tidak boleh beramal berdasarkan apa ini? Mimpi. Tadi malam aku bermimpi, diperintah untuk sholat sunnah 10.000 rakaat. Setelah itu enggak perlu sholat lagi sampai mati, sudah cukup. Nah, kalau mimpi tidak ada pengakuan dari syariat, maka tidak bisa dipakai untuk apa ini? Beramal. Seperti yang biasa dilakukan oleh kelompok sufiyah. Mereka itu berdalil dengan apa ini? Mimpi. Kenapa Anda melakukan demikian? Dalilnya apa? Tadi malam aku bermimpi didatangi orang putih-putih dan memerintahkan aku begini, begini, begini. Padahal tidak ada pengakuan dari syariat atas mimpi tersebut, maka tidak boleh diamalkan. Bagaimana dengan mimpi para nabi dan rasul? Nah, termasuk bagian dari wahyu. Mimpinya para nabi dan rasul bagian dari apa ini? Wahyu. Nah, kita bukan nabi, bukan rasul. Ya, mimpi kita bukan wahyu. Nah, taib al-faidatu as-salisah masru'iyatus syaf'i fil adhan. Nah, disyariatkan untuk melafadzkan adhan secara genap. bi ayatiya bi jumalihi masna au ruba' illa al jumlat al akhirah fahada adhanu Abdullah ibn Zaid al Mukhtar. Fahada adhanu Abdullah ibn Zaid al Mukhtar. Jadi disyariatkan kalau adhan lafadznya itu genap, yakni dua-dua atau empat-empat, kecuali jumlah yang terakhir, la ilaha illallah, maka inilah adhan Abdullah ibn Zaid yang terpilih. Jadi ada yang cuma sekali tapi yang lainnya genap, itu berarti menunjukkan fil ghalib, ya, mayoritas genap. Nah, jadi harus dijelaskan dengan hadis yang merincinya. Nah, hadis pilihan adalah adhani Abdullah ibn Zaid. Nah, jumlah yang terakhir cuma satu, la ilaha illallah. Nah, al-fa'idatu ar-rabi'ah, masru'iyatu ifradil iqamah illa qad qamatis shalah wa illa at-taqdir fi awwaliha wa dhalika qawlu jumhurul ulama. Syariatkan melafadzkan iqamah satu-satu kecuali qad qamatis shalah dan kecuali takbir pada yang pertama. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Di Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyalash shalah, hayyal falah. Qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jadi semuanya satu-satu kecuali qad qamatish shalah dan takbir yang pertama. Ya. Taib. Al-faidatu al-khamisah. Al-afdal tarkut tarji'. Yang afdal ialah kita tidak melakukan tarji'. Apa tadi itu? Mengucapkan dua kalimat syahadat dua kali pelan, terus kemudian dua kali lagi keras. Yang afdal bi ghairi tarji'. Ya. Tidak pakai tarjih. Al-fa'idah itu as-sadisah. Fa'idah yang keenam. Istihbabu ayakulal mu'addin fi sholati subhi ba'da khayya ala sholah as-sholatu khairun minan naumi maratan. Disunahkan untuk mu'addin ketika adzan subuh setelah khayya ala falah mengucapkan as-salatu khairum minan naum dua kali. Tapi untuk masalah ini diperselisihkan oleh para ulama, ya. Ada yang kalau adzan awal tambahannya as-salatu khairum minan naum, adzan subuh tidak pakai. Ada yang mengatakan baik adzan awal maupun adzan subuh menggunakan apa ini as-salatu khairum minan naum. Nah, hadis ini menunjukkan adzan subuh. Nah, setelah muadzin mengumandangkan hayya 'alal falah disyariatkan mengumandangkan as-shalatu khairum taib. Adapun pembahasan berikutnya hadis yang ke-144 insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ya sarwahu qurana subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.